Tidak ada seorang yang taat kepada Allah yang dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang sabar dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang dibiarkan oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Yakini ya ibadallah, dimanapun engkau berada, melaksanakan ketaatan, Allah bersamamu dan Allah akan siap mengabulkan segala apa yang engkau butuhkan ya ibadallah.